tirai malam ada insan kesepian sendirian. Setiap detik-detik ku lalui, jiwaku gelisah membisu, tetap setia menantimu. Bayanganmu entah di mana. Mengapa harus kita ditemukan kalau akhirnya meresahkan? Apakah ku satu persinggahan pengobat rindu? Oh, kau gagalkan ku kehausan. Setitik rasa pada bayangan yang tak pasti. Kau nyalakan perasaan, mengukir kemesraan. Mungkinkah ada sinar bersama impianku? Dan telah ku